na mengakudiri hamba. Senantiasa mendapat curahan rahmat Allah. Pertama, al-ladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Mereka yang hidup di dalam dunia ini. Hawunan ya'ni hayyina bil sakinati wa tawaddu. Mereka sesuai pengakuannya hamba, yaitu memandang dirinya itu hina. Sebagai kenyataan merasa diri hina, mereka itu selalu berlipat-lipat sakinah, tergagah rusuk. Perlahan di dalam setiap apapun. Ini pertama. Setiap apapun perlahan. Tidak pernah berbuat berkata dengan gagal rusuk. Bahasa Banjar. Jadi bukan dengan ajalah, tetapi dengan ta'ani. Kalau berkis berjalan, laju benar itu kader. Gamat benar kader juga. Laju, marahnya pada dasar. Itulah berkis. Lamun gamat bana bajalan ngarannya bangun gering. Ini urangnya sehat saja, tapi bajalannya dengan tenang. Lamun bersepeda motor sama aja kendaraan lain. Kada terlalu menjajak jelas. Yang diperiksa. Pabilanya tertujuh badan ras, sudah keluar dari kata-kata ibadah. Sudah keluar dari rahman. Sudah keluar daripada itofat panang tadi. Jadi orang itu kurang pengakuannya bahwa dirinya hamba. Nangkaya nyantun kata-kata. Padahal jangankan kata dirinya ampun Allah. Coba perhatikan sedikit-sedikit ini Quran. Ya kaba bacaan, baca Quran. Ya kan misalnya membaca maulid, baca belair berjemur dah. Baca doa, bawilir, sumbahyang, berkitab, sama aja. Galai banar kadar, sikap banar kadar. Hatinya. Lalu kelihatan ketenangan di hati itu kadar berdadar. Berjalan kadar berdadar. Bersepeda, berkonda, bermotor, kadar berdadar. Coba kembang. Rencap kalah, tersalah-salah. Menyapa tujuh berdadas, sembahyang berdadas, baca mulut berdadas, baca belalil berdadas, baca doa berdadas, sembahyang berdadas, baca kitab berdadas, baca mulut berdadas, baca burda berdadas. Itu pertama sudah pengakuan bahwa dirinya hamba lah. Sudah kurang, kada sempurna. Rahmat Tuhan, kada tapi mencocor datang. Kemuliaan, sudah kurang. Keistimewaan, sedikit. Karena yang pertama, laungan tadi, maknanya bisa kami nantin, sudah kada tapakai. disebut link. Nomor 2 maknanya hawan wa tawaruin. Rasa dirinya itu lebih dari orang. Pini tangan mana aja. Kalau sugih sudah merasa sugih pada orang. Kalau alim, kadang merasa alim pada orang. Kalau baik rupa, kadang merasa baik pada orang. Suara, lagu, pakaian, rumah tangga, apa aja ringkasannya, kesimpulannya, merasa saraba kalah. Bidang apa aja hingganya seorang nang kalah. Taman nang urang, ka hidung taman nang urang. Lamun mintupang hidung kunang pamanangnya. Kenapa tadi? Hidung ku mancung pada urang, padahal kada mancung berusup eh. Hidungnya bakat ikut penyangat pangkak. Nang kaya itu tuh. Palang sedikit nah ada di hati kata kalau ditahan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kada sempurna iman seorang kamu kecuali Allah dan Rasul lebih dicintai hatinya daripada nang lain dari keduanya. Jadi diumumkan bahwasanya mencintai paguruan dikurangi dari mencintai Allah dan Rasul. Jangan limpah mencintai guru daripada mencintai Allah dan Rasul. Sudah kali sampai rata. Dijaga hati kita mencintai guru jangan labihan dari mencintai Allah dan Rasul. Kalau limpat mencintai perguruan, itu bisa dimasuki setan. Lalu seakan-akan gurunya itu Allah, atau seakan-akan gurunya itu Nabi Muhammad, limpatan mengarahnya itu. Lalu apabila guru itu ada kesalahan, inya umpat jua menurut itu limpat karena padahal kada boleh kita menurut makhluk apabila jagar tasalah lawan Tuhan karena guru bisa tasalah jua sebab sidin lain daripada Rasul lain dari malaikat. Dijaga etiket hati. Jangan melabihkan cinta kepada guru daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Itu menyumpalang tak sedikit. Kayak apa aja, siapa aja, tetap Allah dan Rasul yang paling di atas. Kita kembali kepada ciri-ciri orang yang sempurna mengaku dirinya hamba dan senantiasa mendapat rahmatnya Allah dan senantiasa mendapat kemuliaan dan keistimewaan. Pertama, mereka bersifat di dalam hatinya merasa hina. Lalu setiap apapun tingkah lakunya adalah di dalam sakinah, ketenangan, perlahan. Nomor 2, tawadhu, kada merasa lebih dari urang. Tetapi merasa saraba kalah. Bidang apa aja sorong nang kalah taman nang urang jelas saja kata-kata ini supaya kita periksa hati kita apabila ada di hati itu sifat tanda badadas, ya kaba jalan belagu. Nah itu sudah tersalah. Sudah tersalah. Atawa merasa talabih pada orang pintangan manakah salah pulang. Kemudian tambahannya, wa idza qobahumul jahilun. Ay wa idza kallamahumus sufahau. Bima yakrahunahu. Qalu salaman. Ay qalu qawlan yaslamuna fihi minal ismi. Ay fala yuqabilunahum bikalamin qabihin. Selain daripada perlahan, ditambah lagi merasa saraba kalah di setiap bidang, apabila orang-orang yang belum mengenal akan mereka itu. Siapa aja yang belum mengenal? Orang yang di rumah kah? Orang luar rumah kah? Belum mengenal akan mereka. Karena orang belum tahu, ngarannya jahilun sufaha. Tentunya orang yang jahil, orang yang kada tahu, memandir akan mereka dengan bima yakrahunahu, dengan kata-kata nang mereka benci kata-kata itu. Ujar orang waya ini, apabila orang memandir inya dengan pandiran nang kada nyaman, misalnya orang menuduh itu, menuduh ini, atau orang mengupat, atau orang mengada-ada lawan musidin, nah, lawan hamba Allah yang dapat rahmat, nah, atau orang mengulu-ulu lawan musidin, atau mengapa, atau orang tadi karena misalnya anggapan jahat lawan musidin, lalu orang itu mencari-cari kesalahan kata-kata sidin, atau mencari kesalahan perbuatan sidin, lalu orang itu menyambati sidin, bahkan orang sidin itu ini, sidin itu ini, sidin itu ini, nang kayama kasifat orang nang bujur-bujur mengaku hamba, nang senantiasa dapat rahmat Allah, nang senantiasa dapat kemuliaan dan keistimewaan khususiat dari Allah, qalu salam. Ay qalu qawlan yaslamuna fihi minal ismi. Ay fala yuqabilunahum bikalamin qabih. Maka mereka itu menjawab dengan kata-kata yang menyelamatkan mereka itu dari dosa. Maksudnya, kada membalas dengan kata-kata nang kada bagus. Napa tak kita kata? Ya ka segala tindak tanduk tadi nah, kada badadas. Nang kaya mapa kita? Baba aku ketujuh badadas saja. Kawin aja nak berdulu pada kai. Macam apa aja berdulu pada kai? Maksudnya tak mendahului pada orang nang katuha pada seorang tak entah badadas tak. Ya tak alim hendak badadas hanya 2 tahun mengaji sudah panjang dagu. Macam apa dagu panjang tak gurusok? Janggut saling panjangan itu maksudnya. Padahal mengaji hanya 2 tahun kayak ulama besar. Ano hendak bersikap. Hendak badadas kayak kasugi. Hendak badadas. hanyar memingkuti intan orang mengempet. Sudah guring di hotel nang bintang 5. Aidah badada sugi. Pahabisannya bakike. Tenang-tenang aja. Ya kakawin telah. Baluman lagi cukup. Ongkos sudah 2 nang dilamar. Ya kamana rada pulang malam telah. Mana rada telah baulah anak. Baluman lagi nih. Duit bakal labihan hingga laki bini kin hidup. Babaya cukup. Sudah mana radak. Maka sekali keluar anak. Langsung kambar. Nah ini kita ini jangan ketujuh berdadas. Ya kan menghadap masyarakat. Jadi guru kah, jadi hakim kah, jadi mubalik kah, apakah. Baluman lagi cukup ilmu alat 69 termasuk tajwid. Kampiro. Badadas ngaratnya. Pokoknya balum masanya sudah dipaksakan. Keluar dari kata-kata kaunan. Jadi perlahan aja. Nomor 2 merasa serba kalah. Jangan ada merasa-rasa menang. Ayo pang di rumah tangga aja nih dulu. Umpama orang bermadu telah. Adakah di hati terasa teman menang aku? Pintangan masakan terasa kenyaman masakan aku. Apabila ada rasa itu, luput daripada yang dibaca hari ini. Apabilanya kurang merasa sifat kehambaan, nang apa nang masuk. Tanda sifat ketuhanan. Ini bahayanya. Apabila kurang dapat rahmat, campurannya adalah laknat. Apabila kurang dapat kemuliaan, campurannya kehinaan. Apabila kurang dapat khususiat, campurannya lanjuran atau istidraj. Kemudian apabila kurang nang kada tahu lawan kita, lalu berkata-kata nang kada nyaman, ujar orang wahini, kata-kata nang sumbang. Baik orang nang di rumah jua, bepander misalnya ujar orang di rumah. Pian nang penyarikan. Atau orang di luar madhakan. Ya kan? Silin mahandak tarif. Harga musofah. Jangan si kongkolang. Kalau sidin hendak mengumpulkan duit. Ujar nang si kongkolang. Sidin memeras makhluk. Ujar nang si kongkolang. Laporkan dengan pemerintah. Seret ke penjara. Misalnya. Macam-macam pender masyarakat. Resah pender di masyarakat. Nang di pender. Urang nang ibadur rahman. Urang nang bujur-bujur mengaku hamba. Urang nang dapat rahmat Allah. Urang nang dimuliakan Allah. Urang nang diberi keistimewaan Allah. Disambati oleh masyarakat nang jahil. Nang kaya mapa. Urang nang solih nang tadi menjawab. Mereka itu menjawab dengan kata-kata nang menjadikan keselamatan di kedua belah pihak. Menjawab dengan kata-kata yang menjadi keselamatan di dua belah pihak. Silin selamat, orang yang menyambati selamat. Maksudnya, kada mau membalas dengan pander nang kasar. Apa artinya? Ay yatasifuna bil hilmi. Maksudnya orang ini bersifat dengan hilim. Napa arti hilim? Kata pamarah. Ayo pang kita. Pas sudah bini bau ucap, ikam nang bunga. Mamada kan unda bunga. Ingat akan nyawa datang ke rumah unda, napa nang dibawa? Burit seburit datang ke narik. Sudah ini banyak pakaian macam-macam mada kan unda bunga. Cocok nenek. Muntah turunan tembunau. Kada mau kayak itu, Pak. Kalau orang nang soleh, lamun ada orang nang jahil, bapandar nang sumbang, inya kada sahrik. Inya bersifat hilim. Inya kada pemarah. Nah, apa rasanya kita? Limbah mendengar suara sumbang, cagat telinga. Nang sudah telinga kita ini kan anu ada turun sedikit nah kepala ini cagak telinga cagak nah apa rasanya samunyaan umat Rasulullah nang hadir nah apa rasanya nih hati kita nih apa rasanya nih adakah apa ini adakah hati kita tadi sifat nang tenang. Adakah di hati kita sifat tawadu? Adakah di hati kita sifat hilim? Qala Rasulullah SAW. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Hampir-hampir orang yang bersifat hilim itu pangkatnya menjadi nabi. Kadal halimu an yakuna nabiyyan. Di dalam kata-kata yang lain. Yablughul halimu mala yablughul qaimus shaimu qul halim sampai orang-orang yang kada pemarah ma akan pangkat la yablughu yang kada kawa mencapai pangkat itu al qaimus shaim urang nang saban malam sembahyang sunat saban hari puasa sunat. Kalau orang sembahyang sunat saban malam, saban hari, puasa sunat, nang kaya apa pangkatnya. Lawan orang nang kada pamarah, tinggi pangkatnya nang kada pamarah ini daripada orang nang kada. Yablughul halimu mala yablughul qaimus shaim. Kita ulangi. Orang yang sempurna mengaku dirinya hamba. Tidak bercampur sifat ketuhanan di hatinya. Dua, senantiasa dapat rahmat Allah. Tidak bercampur laknat. Tiga, senantiasa dimuliakan Allah. Tidak bercampur dihina akan. Empat, senantiasa dapat keistimewaan. Tidak bercampur lanjuran. Pertama, hatinya bersifat tenang, tindak tanduknya perlahan. Tidak merasa lebih dari orang, tetapi merasa saraba kalah, lalu tawabu. Apabila mendengar kata-kata dari orang yang ada mengerti, aja orang yang ada mengerti, dengan kata-kata yang ada nyaman didengar, mereka itu kada marah, kada membalas. Jelas sudah. Lagi, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Orang-orang yang di waktu malam mereka itu sujud dan berdiri. Ayu soluna billaili li rabbihim. Mereka itu sumbah yang di waktu malam menghadap Tuhan. Napa kita malam sembahyang juga. Maksudnya ini ada yang mengatakan sembahyang ba'diyah maghrib dua rakaat. Nah, ada yang mengatakan sembahyang ba'diyah isya dua rakaat. Jadi lamun seikung ba'diyah maghrib dua rakaat. Sudah termasuk ya bitun rabbihim sujadan wa qiyama. Nang sikungnya kada ba'diyah maghrib kada. Tapi ba'diyah isya digawi dua rakaat masuk juga sudah di ayat. Nang mamaham sembahyang isya bajamaah serta sembahyang subuh bajamaah juga. Sakurang bajamaah sikung imam, sikung makmum walaupun di rumah. Karena juga di ayat sini ada yang memadakan pulang tengah malam karena juga ujar di dalam tafsir ringkasnya sembahyang malam itu bagus, tambah banyak tambah bagus.